Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'a wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimah, marilah bersama-sama kita ucapkan kalimat pujian dan syukur kepada Allah. Kita katakan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihah. Kemudian kita haturkan salawat dan salam kita untuk asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala hadzal nabi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, alhamdulillah kita sekarang sudah berada pada tahun 1440 Hijriah. Muharram, hari yang keberapa sekarang? Masya Allah. Mudah-mudahan puasa Asyura kita tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang belum sempat tadi puasa Asyura, besok. Besok tanggal 10 dan lanjutkan ke tanggal 11. Kalau enggak 9-10, maka 10-11. Ibarat Allah yang kami muliakan, Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam akan terus naik selama 700 tahun. Dan Islam akan turun sampai pada titik paling bawah 700 tahun. Kemudian Islam kembali naik dan Nabi diam. Islam kembali naik dan Nabi diam. 700, 1400. Sekarang sudah 1440 Hijriah. Artinya, kalau kita tarik ke belakang, titik terendah di bawah garis yang paling akhir kejatuhan Islam tahun Masehinya adalah 1979. Sejak 1979, ibarat bola yang dilambungkan ke atas, maka bola setinggi dia melambung, maka sejauh itu pula dia kembali ke bawah. Saat dia sampai ke bawah, dia akan mental kembali ke atas. Kita sekarang sedang berada pada titik balik menuju kepada kemenangan dan kebangkitan. Jangan cemas. Kalau kita melihat keadaan sepertinya kayak tidak berpihak kepada Islam, memang itu syaratnya. Kalau sekarang kita melihat keadaan sepertinya Islam betul-betul terjepit, harus begitu syaratnya. Kalau kita melihat kezaliman dan kesemena-menaan, kesewenang-wenangan semakin ditujukan kepada Islam, kepada kaum muslimin, orang-orang beriman di berbagai penjuru belahan dunia, memang wajib itu dulu yang terwujud. Karena demikian bahasa Allah dalam Al-Quran, surat An-Nur ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita bacakan ayatnya. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilussolihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafalladhina min qablihim. Allah berjanji kepada orang beriman di antara kamu yang terus kuat amal solehnya, terus berjuangnya, Allah berjanji pada mereka, mereka akan kembali memimpin dunia. Kemenangan akan kembali Allah berikan ke tangan mereka sebagaimana dulu mereka telah menggenggam dunia. Pada saat itu wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Sebelum kejayaan Allah percayakan kembali kepada kamu, sebelum kemenangan Allah percayakan kembali untuk kamu, kondisi kamu ketika itu, agama kamu ketika itu sedang digoyang segoyang-goyangnya. Jadi itu syaratnya. Agama ini betul-betul sedang mengalami guncangan, hantaman, serangan, teror. Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Allah juga mengatakan, sebelum kemenangan Allah percayakan kembali ke tangan kamu, sebelum bumi akan kamu kuasai kembali di muka bumi ini di akhir zaman, Allah mengatakan keadaan kamu di mana-mana dalam keadaan cemas, gelisah, ketakutan, karena kamu kuat berpegang dengan agama, sementara yang benci dengan agama meneror kamu, berusaha menghapuskan agama, kemudian berusaha melemahkan orang-orang yang kuat beragama. Harus seperti itu dulu syaratnya. Sampai apa klimaksnya Ustaz? Sampai firman Allah surat Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kamu merasa yakin bisa masuk surga karena kamu mengandalkan salat, karena kamu mengandalkan puasa, karena kamu mengandalkan zakat, karena kamu mengandalkan haji, karena kamu mengandalkan sedekah, karena kamu mengandalkan zikir, karena kamu mengandalkan ibadah-ibadah ritual mahdhah, ibadah-ibadah yang sifatnya infiradi. Apakah kamu yakin bisa masuk surga dengan itu? Tidak, kata Allah. Kamu harus melalui dulu ujian. Yang mana ujian ini telah Allah tempakan, telah Allah datangkan kepada orang sebelum kamu. Dan sebagian mereka lulus, sebagian mereka tidak berhasil. Ujiannya adalah baksa, dara, dan zulzilu. Tingkat ujian ini sampai sang Rasul sendiri meratap kepada Allah. Dan orang-orang yang beriman juga meratap kepada Allah. Mata Nasrullah. Kapan Allah tolong kita? Kenapa? Semua jalan ditutup. Nabi Muhammad diembargo 3 tahun di Mekah. Duit yang ada tidak boleh diterima oleh pasar manapun di Mekah. Mereka enggak bisa belanja apa-apa. Kelaparan para sahabat-sahabat Nabi. Tidak sedikit yang meninggal dunia. Bahkan kekasih Rasulullah. Istri pertama beliau, Bunda Khadijah, pun meninggal dalam masa embargo itu. Paman beliau yang terkuat, Abu Talib, juga ikut meninggal dunia dalam masa embargo itu. Tidak sedikit anak-anak para sahabat bergelimpangan. Sakaratul maut. Karena tidak ada yang dimakan. Obat-obatan juga tidak bisa dibeli. Tidak ada yang mau. Karena dilarang. Ini yang benar-benar sulit. 3 tahun loh Pak. Bukan 3 minggu. Bukan 3 bulan. 3 tahun. Sampai pada akhirnya Allah berikan fa'inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kemudahan itu hanya didapatkan setelah melewati kesulitan. Setiap kali ada kesulitan, kemudahan sudah menanti di belakang sana. Jadi jangan cemas. Kedepan ini mungkin keadaan kita di Indonesia akan semakin berat daripada sebelumnya. Jangan cemas. Kabar gembira dari saya bacakan ayat ini, saya bacakan hadis ini. Di balik kesempitan dan kesulitan besok, kita harus buktikan kita lulus di mata Allah. Gitu Pak. Harus buktikan kita lulus di mata Allah hadapi ujian. Kemiskinan, sulitnya makanan, beratnya beban hidup. Ya, baksa itu. Harga-harga sekarang pada naik. Dolar juga semakin menguat. Rupiah anjlok. BBM naik. Semuanya serba naik. Terus, baksa dorro. Akan banyak bentrokan fisik ke depan. Kerjaan Pak Polisi ke depan makin berat, Pak. Ini ayat. Ini hadis. Fase keempat ini, kita akan dihadapkan kepada kenyataan. Di mana fisik kita banyak mengalami teror. Kita tidak menginginkan keributan, kita benci dengan perang, kita betul berlindung kepada Allah daripada chaos. Tetapi ini fase keempat. Semoga yang hadir ini rata-rata nyambung dengan pembahasan-pembahasan saya sebelumnya ya. Ini fase keempat. Fase keempat ini kata Rasulullah adalah fase teror. Akan banyak chaos terjadi di mana-mana. Perintah Rasulullah, fa'alaikum bil jihad. Kalian wajib melawan. Wajib melawan, Pak. Melawannya gimana? Kita pantang mencari gara-gara. Haram kita yang memulai. Tapi kalau sudah diarahkan ujung-ujung belati, mata-mata pedang, sudah diarahkan senjata-senjata kepada kita, sudah bergelimpangan satu dua nyawa di mana-mana, haram menyerah. Umat Islam wajib melah. Makanya bahasa hadis Nabi, fa'alaikum bil jihad. Pada masa itu kamu wajib menegakkan jihad. Umat Islam bagaikan lebah, enggak mengganggu insyaAllah. Di mana dia berada tidak akan mematahkan dahan, tidak akan mematahkan ranting, tidak akan membuat kerusakan dan tidak membahayakan. Tapi kalau diganggu sampai mati insyaAllah. Demikian kaum muslimin. Jadi dharra akan kita hadapi. Seperti saudara kita di Suriah sudah menghadapinya. Suriah itu tidak mau mereka mengalami kejadian begini, Pak. Di Palestina juga enggak mau. Kayak di Rohingya, mereka disembelih di mana-mana, dibantai di mana-mana, dibakar di mana-mana. Enggak mau mereka digituin. Tapi lama-kelamaan, kalau lama-kelamaan, umat Islam ini kan begitu ya, Pak ya. Pantang mencari lawan, tapi kalau sudah keterlaluan tuh lawan, insya Allah kita melawan. Betul tidak? Betul tidak? Maka ini fase keempat. Menyerah kita disembelih. Maju, belum tentu kita mati. Kemenangan dijanjikan. Ini fase keempat menuju fase kelima. Fase kelima adalah janji Allah tadi. Surat An-Nur ayat 55. Kita akan menang, insya Allah ta'ala. Nah, ibarat Allah yang kami muliakan, kita lanjutkan. Kalau begitu, apa berikutnya? Baksa odorok wazulzilu. Wazulzilu. Akan banyak kita mengalami guncangan-guncangan. Bencana alam di mana-mana. Gempa-gempa di mana-mana. Musibah di mana-mana. Ini tahun ini baru terjadi ya, Pak ya. Kita saksikan di Mekah kemarin. Tahun ini bagaimana Ka'bah tersingkap hampir telanjang semuanya. Dinding Ka'bah batu-batunya nampak semua. Padahal kiswah Ka'bah itu tebal berat. Dan antar satu dengan yang lain itu tersambung dengan buhul-buhul yang kuat. Tapi kok bisa dikulepaknya semua? Apa bahasa Indonesianya itu? Disingsingkan semua. Begitu kuatnya. Disingkapnya semua. Tinggal sedikit lagi bagi yang bagian atas. Lalu di Arafah, besoknya orang mewukuf di Arafah. Tenda-tenda dihantam badai. Ratusan tenda-tenda tumbang. Rata dengan tanah. Untung gak ada korban nyawa. Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan beberapa kejadian-kejadian yang susul menyusul. Berbagai belahan dunia mengalami kejadian yang sekarang udah capek orang memberitakan. Kayak kalau kita seperti di Ambon, seperti di mana? Di Lombok, ya. Kejadian yang masya Allah terus-menerus setiap hari terjadi. Hampir-hampir tidak bisa lagi didistribusikan bantuan dari berbagai belahan penjuru Indonesia ke sana. Putus-putus jalan dan sebagainya. Ke depan Zulzilu. Rasul mengatakan fase keempat, di penghujung fase keempat kalian akan banyak menyaksikan bencana-bencana, musibah-musibah, termasuk diantaranya kejatuhan ekonomi global yang menyebabkan kalian mengalami krisis keuangan dan krisis makanan, termasuk krisis kemanusiaan. Baik, kita lanjut. Hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu. Sampai-sampai Rasul berkata, orang-orang yang beriman yang berjuang bersamanya berkata, mata nasrullah. Wahai kiranya semua jalan sudah tersumbat dan tertutup, persis kayak Nabi di Mekah ya, yang 3 tahun di embargo tadi. Mau kemana? Enggak bisa kemana-mana. Tinggal menunggu mati aja lagi. Mata nasrullah, kapan Allah tolong kami? Ala inna nasrallahi qarib. Jangan comeh, pertolongan Allah sudah dekat. Syarat pertolongan Allah itu ketika udah enggak ada jalan, Pak. Saya sudah contohkan ini berkali-kali. Musa sudah memaksimalkan usaha dan ikhtiar. Terakhir mentok di depan Laut Merah. Di belakang Firaun dan bala tentara siap mencincang-cincang Musa dan Bani Israel. Betul? Mau kemana? Mau kemana? Udah mentok. Saat itu Bani Israel sudah mulai gamang. Sudah terbayang oleh mereka leher-leher mereka ditebas. Kepala mereka berpisah dari badan. Tubuh-tubuh mereka akan dicabik-cabik oleh tajamnya mata-mata pedang bala tentara Firaun. Udah terbayang oleh mereka kematian. Seolah-olah malaikat maut sudah menari-nari di depan. Di atas ubun-ubun mereka. Tapi Musa saat itu membuktikan kebenaran janji Allah. Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah, saat mentok, udah enggak ada lagi ketemu jalan, sudah enggak buntu semuanya, pertolongan Allah justru muncul ketika saat-saat seperti itu. Dibelah oleh Allah laut. Musa dan Bani Israel selamat nyebrang. Firaun enggak pakai otak. Firaun ikut-ikutan. Sampai paling dasar, Allah pertemukan kembali laut yang Allah belah. Matilah Firaun. Habislah langsung kejayaannya padahal dia sedang di puncak-puncak kemenangan. Hampir sebentar lagi Firaun menghabisi Musa dan Bani Israel. Tapi ketika itu Allah rubah keadaan. Dan itu juga terjadi, Pak. Itu juga terjadi di penghujung ketidakberdayaan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat di Mekah. Allah alihkan mereka ke Yathrib, ke Madinah. Lalu Allah jadikan Nabi Muhammad berkuasa. Kemudian hanya beberapa tahun yang singkat, keadaan berbalik total. Futuh Mekah. Mekah ditaklukkan. Setelah Mekah ditaklukkan, akhirnya Rasulullah meninggal dunia. Abu Bakar melanjutkan dan Umar melanjutkan. 2/3 dunia langsung takluk di bawah kepemimpinan Islam. Kemudian berlanjut 1227 tahun kemudian, Islam masih terus menggenggam dunia. Dan fase keempat, di mana mengalami kekosongan kepemimpinan dunia, tapi Allah menjanjikan di ayat yang saya bacakan tadi akan kembali. Syaratnya kamu akan melihat kekacauan yang hebat. Kekacauan yang hebat. Kamu akan menyaksikan. Dan bukannya sekedar menyaksikan. Semoga juga menjadi pemain dan lakon yang ikut. Punya peranan dan andil yang strategis di sini. InsyaAllah ta'ala. Bapak-bapak dengan idenya. Dengan kematangan umurnya. Yang muda-muda dengan tenaganya. Dengan semangatnya. Saling bahu-membahu. Para ulama adalah komando. Komando, komandan-komandan di depan kita. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. 1440. Wahai gerangan, apa yang akan terjadi kira-kira pada tahun ini? Bapak Ibu, Nabi mengatakan Imam Al-Mahdi, kalau ulangi kembali, Imam Al-Mahdi akan disumpah oleh umat Islam di depan Ka'bah di usia beliau 40 tahun. Di hadis Nabi yang lain, Rasulullah bersabda, Imam Al-Mahdi nanti akan dibaiat oleh orang-orang pilihan di depan Ka'bah di saat beliau mendekati usia 40 tahun. Siapa Imam Mahdi? Keturunan kandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang garis nasabnya kepada Hasan bin Ali. Nanti dialah yang mengembalikan dunia yang penuh dengan kekacauan menuju kepada ketenangan dan kedamaian. Dialah yang memadamkan seluruh titik-titik dan api-api peperangan di mana-mana juga dengan perang, tetapi menuju kepada berhentinya semua perang. Imam Mahdi lah yang mampu memadamkan perang-perang di muka bumi. Imam Mahdilah yang pada akhirnya memancing kembali rahmat Allah turun dari langit, menghentikan bencana-bencana dan musibah di muka bumi, serta mengembalikan janji Allah yang Allah janjikan dalam surah An-Nur ayat 55. Itu di tangan Imam Al-Mahdi. Tapi kata Rasul, Imam Al-Mahdi wajib muncul ketika syarat-syaratnya sudah terpenuhi semua. Dan saya sudah sampaikan. Syaratnya sudah hampir nyata lengkap semua. Salju sudah turun di Jazirah Arab. Sungai Ofrat sudah mengering di Irak. Negeri Syam, Palestina, Syria sudah dalam kecamuk pertumpahan darah, pembantaian dan peperangan yang tidak berkesudahan. Pertengkaran sengit terjadi di tubuh keluarga kerajaan yang menguasai Mekah, Madinah. Dan saya sudah uraikan. Dan perkembangan terakhir sekarang ini kaum muslimin. Pangeran Khalid yang mendapatkan suaka politik di Jerman. Mengumumkan kepada para pangeran-pangeran yang ada di Arab Saudi. Dan mengumumkan di media-media mainstream dunia. Apa katanya? Sebentar lagi Arab Saudi akan mengalami kudeta berdarah dan itu tidak bisa dihindarkan. Perebutan kekuasaan memperebutkan Mekah dan Madinah akan menjadi sebuah kenyataan. setelah puluhan pangeran ditangkap. Orang-orang kaya di Arab Saudi, aset-aset mereka dibekukan. Menteri-menteri banyak yang dipenjarakan. Bahkan beberapa jenderal bintang 4 juga diberhentikan dari jabatannya, dimasukkan ke penjara. Yang paling seru adalah ulama-ulama jumlahnya cukup besar ditangkap, dimasukkan ke penjara. Tiga ulama senior kelas dunia sedang dituntut untuk dihukum mati. Syekh Salman Audah, Syekh Awad Al-Qarni, ya. Ini ulama-ulama yang dunia mengakui keilmuan mereka. Hanya gara-gara menulis buku 3000 lembar, 3000 halaman, yang isi buku itulah nasihat untuk pemerintah, nasihat untuk kerajaan. Isi buku itu hanya meluruskan kembali, janganlah menjadi kacung Yahudi, janganlah takluk dan tunduk dengan kehendak Amerika, jadilah kita bangsa yang terhormat dan agung mulia. Gara-gara menulis itu, padahal bukunya belum jadi dicetak, ditangkap langsung, kemudian langsung dituntut untuk hukuman mati. Yang terbaru, Syekh Dr. Saleh At-Talib, Imam Masjidil Haram pun ditangkap. Semua websitenya, link Instagramnya dan lainnya, semuanya dibukukan. Masya Allah. Kaum muslimin, akhirnya hay'ah kibar ulama mendatangi Raja Salman, memohon kepada Raja Salman, ada apa ini? Kenapa imam-imam masjid banyak ditangkap? Gak boleh ada kritis sedikit pun. Tidak boleh ada yang menasehati kerajaan sedikit pun. Ada saja imam, ada saja khatib yang berani menasehati kerajaan, pasti yang menasehati ini akan langsung ditangkap. Walaupun sedang khutbah, sedang di atas mimbar, langsung ditangkap, diturunkan di depan jamaah. Itu yang terjadi sekarang. Sementara liberalisasi sangat dibukakan selebar-lebarnya. Hal-hal yang dulu dianggap tabu di Arab Saudi sekarang dibukakan dan dipersembahkan selebar-lebarnya. La haula wala quwata illa billah, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'mal nasir. Sang ibu kandung Muhammad bin Salman pun memberikan teguran dan nasihat untuk putranya sendiri. Ibunya pun ikut ditangkap, diasingkan, dijauhkan daripada publik supaya tidak ngomong. Lah Raja Salman gimana? Baru 3 bulan belakangan ini Raja Salman sepertinya mulai menggeliat untuk mengambil alih kembali tabuk kekuasaan Arab Saudi. Raja Salman sudah membatalkan rencana besar Pangeran Muhammad bin Salman untuk menjual aset atau menjual saham Aramco, minyak, perusahaan minyak terbesar Arab Saudi. Sahamnya mau dilepas, mau dijual dalam rangka liberalisasi Arab Saudi. Raja Salman membatalkan niat itu. Dan beberapa program besar Muhammad bin Salman sudah mulai Raja Salman menyetopnya. Saya khawatir, semoga saja tidak terjadi. Saya khawatir, jangan-jangan sang ayah pun akhirnya merasakan bisa daripada sang anak yang ambisius. Tetapi yang pasti, Pangeran Khalid yang ada di Jerman sudah menyampaikan 90% kekuasaan, kekuatan militer, polisi dan lain-lainnya di Arab Saudi, bila seandainya berhasil kita gabungkan dan kita satukan dan semuanya sudah muak dengan Muhammad bin Salman, maka akan terjadilah kudeta berdarah yang tidak bisa dihindari. Siapa ke depan yang akan memimpin Mekah Madinah? Siapa ke depan yang akan memimpin? Kata Rasulullah, saat-saat kekacauan itu tidak ada seorang pun yang akan memimpin Mekah dan Madinah kecuali kembali ke tangan keturunan kandungku Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi. Begitu kaum muslimin. Jadi syaratnya harus memuncak dulu ketegangan dan perselisihan. Dan Rasulullah bersabda kan, nanti akan ada tahun-tahun di mana umatku terhalang melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh ke tanah suci. Kenapa? Coba saja tebak, Pak. Kenapa? Kalau Arab Saudi kacau, terjadi perang saudara di dalam, seperti jemaah haji kita, jemaah umroh kita dari Indonesia, emang diizinkan oleh pemerintah kita berangkat ke sana? Pasti dilarang kan, demi keselamatan dan keamanan. Pemerintah negara-negara yang lain juga akan melarang masing-masing rakyatnya gak boleh berangkat. Itu yang dimaksud dengan terhalang. Sebagaimana kerajaan Arab Saudi pun pasti akan menutup dulu bandaranya untuk para pelaksana ibadah haji dan umroh. Dan ini bahaya untuk bumi kita. Kenapa bahaya? Karena ketergantungan bumi menurut para analisis, para saintis, para ilmuwan dunia barat, mereka mengatakan bumi ini bergantung kepada Makkah. Sesungguhnya rotasi perputaran bumi ini keseimbangannya bergantung dengan energi orang-orang yang tawaf. Mereka kaji ini, Pak. Ada ilmunya, ada bahasanya khusus dari mereka. Bumi ini akan terus berputar dengan stabil kalau orang-orang tawaf masih banyak. Tapi kalau orang tawaf sudah semakin sedikit, ibarat gasing. Gasing semakin kuat keputarannya, semakin stabil enggak dia? Tapi ketika dia sudah mulai melambat, karena energi yang memutarnya melambat sedikit, maka dia akan mengalami goncangan. Inilah dia tahun-tahun gempa. Rasulullah bersabda, Al-Mahdi nanti akan muncul pada tahun-tahun gempa. Gempanya bukan di Indonesia, tapi gempanya nanti terjadi di Arab Saudi dan sekitarnya. Arab Saudi itu langka, Pak, terjadi gempa. Tapi kalau terjadi, maka di tahun-tahun itulah Al-Mahdi akan keluar. Masya Allah. Baik, Rasulullah bersabda tadi, beliau akan dibaiat menjadi Al-Mahdi di usia 40 tahun. Di hadis yang lain mendekati 40 tahun. Kelahiran Al-Mahdi, kata Rasulullah, adalah ditandai dengan terjadinya dua gerhana dalam satu bulan Ramadan. Jadi, pada tahun 1981 telah terjadi peristiwa yang dinubuatkan Nabi Muhammad SAW, yaitu dua kali gerhana dalam satu bulan Ramadan. Uniknya, pada tahun 1982, tahun depannya, di bulan Ramadan terjadi lagi dua kali gerhana. Dan ini menyebabkan para ulama meyakini kelahiran sosok yang diceritakan Rasulullah dari keturunannya adalah antara 1981 ke 1982 Masehi. Ala kulli hal, kita ambil 1981, sekarang sudah 2018. Maknanya usia lelaki tersebut sekarang ini secara tahun Masehi sudah 37 tahun. Apabila diperbandingkan dengan tahun Hijriah, setiap tahun Masehi dibandingkan tahun Hijriah tetap berlebih 10 hari tahun Masehi. Bila 37 tahun kalikan 10 hari, maknanya 370 hari. Sementara satu tahun lebih 300. Artinya usia beliau sekarang ini seharusnya sudah 38 lebih. 38 tahun lebih.